Bagaimana seorang istri yang mengulum kemaluan suaminya? Apakah ini termasuk jima atau bukan? Bukan termasuk jima. Ya, namun bila keluar mani, wajib baginya mandi. Ya, dan sebagian ulama melarang hal tersebut. Ya, melarang seorang istri mengulum kemaluan suaminya. Wallahu ta'ala a'lam.